satutasna dicampuran besi persani mas inten berlian gagala wajah timah rengse seraya parantos wa atos atos atos atos panjingan ku kekuatan panjingan ku kaampuhan kekuatan dewa sewa-sewa mangga mangga mangga. Sadaya para dewa tamaningan kekuatan katimulan kagagahan kasaktian kamadragunaan sajabana ti barang teas besi persani emas inten berlian gagala wajah timah. Tutas waktu 2 jam lajeng Otipati marintahkeun ka Brahma sareng ka Indra pikeun ngangkat citakan anu cinggalotrok namun pangawasa dewa mampu kanggo nyaitna citakan dicanak ka darat tina kawah lajeng dibuka bari sareng ngebulkeun nyeng sreng ka pirengna ajaib tur anu tangtu tadi dilebetkeun kana peti kana citakan Yuswa 3.5 tahun pangawakan budak tapi barang dibuka dewasa katingalna. Waduh, amuing rayi tingali jadi dewasa pangaribawa pangersa ulun maha tunggal mangalebetkeun heula kana caiti isangkan regreg pageuh tulang patepung jeung tulang kulit patepung jeung kulit. Jadi jabang tutuka ayeuna kulit diwangun ku besi urat kawat wajah tulang sumawonten jabati persani teh wajah besi sungsum balung mas inten berlian gagala perunggu jeung sajabati eta ansomkeun kana titis. Kakang Resi kula sarengan putra ingsun sadaya para dewata kula pikeun ngagentra nyawa anu angang supaya mancik raga lelemutan anu jauh asup kana wujud acin anu tebih ngancik dina dirina manunggal antaran hirup sareng kahirupan nuroniah kamilah jeung baliah. Pertana panawakeun lala urang kana pati idin kersana Allah anu ngayugakeun asupkeun deui rohna sena manunggal jeung wujud jeung nyawana. Nyawa hartina nyaning waruga. Waras tumakaning jati jati tumakaning waras waras sing waruga. Waras tina manan. Ilir mere bangunan ngimpen sare kalinuran. Jabang tutuka. Putupan dengan jabang tutuka. Amuing, amuing percis sora bapak. Nah, bimanya kitu bima. Mawe akina bayu kaula. Aynya, nya, nya, nya. Putu bayu tu geni. Incu eyang, wawloh. Indra Paula sok bere pakaian ti kahiangan anu saimang jeung kaayaan wujud pakaian ti surga loka kopi nurang sakalian lakop ku pusaka kre anta kusuma anu moal basih mun kahujanan moal leeh moal panas mun kapanasan sanajan di duruk ku seuneu naon rupa kakuatan sababar derajat mua bisa leeh jeung mua aya pakarang anu mampu kuringi kalayan wajib araranjeun sakabeh ngajimatan merengaran kayeb jabang tutuka anu payus sarta restu bisa ngelehkeun naga percona di mana mulang teh init leutik datang dewasa bari jeung mawa penghargaan ti dewa kapindo cobi rayi heula nu wajar saha kakasina hideup goblok jabati jabang tutuka hidup bakal diberengaran Raden Gatot Kaca. Gatot? Gatot Kaca. Gatot Gaca, Gatot Kaca. Gatot Kaca. Oh, leres, leres. Indra. Oh. Sekekeke, akang hela, akang hela, akang hela. Eyang dek ngajimatan. Kakasi hidup Raden Anom Purabaya. Purabaya. Purabaya. Iya. Betara Indra. Raden Badalungan. Iya. Betara Bayu. Merengaran kaanyin Raden Krincingusi. Lantaran diwangun kubarang tuas besi persani mas kinten berlian gagala wajah timah. Sakitu teh eyang. Di kaula Raden Arimis Suta. Eyang Brahma Bima Putra. Di kaula Kancing Jaya. Hayu kuring bisa merengaran kitu. Kula deket, sia ulah deket lalawara cing kahebos sia. Kunyuk. Eta teh dina bibir kawah, cicing pot tahan lapot. Lamun teu kitu ieu teh ciraka surga diamuk ku Rayi Bima. Atuh sadina waktos ayeuna kumaha? Bral. Sanggup hidup ngalawan kanaga percona males sirah anyeun anyut dina sawatara jam nu kaliwat. Sangem tegara, tega, tega pati, tega. Los singareupan. Dibere restu ku kaula kalayan, diancikan ku kakuatan sakabeh para dewata. Buningi dateng saniga. Tang, ulan, Rayi. Urang pada lalajo sikepna Raden Gatot Kaca. Puwon ningit gatung senika rampu dawuh tutas tenganika. Krincing wesi Badulungan kaset. Hei Arimis Suta Purabaya nyingarup jimati eyang hayang. Naga persona murang maring lang lang ling ling di marah kata ayah dinu datang sah dewa naon ye ajak kaget Hey. mana? Rupa-rupa we muntang akal dewa geus kawewelek ongko. Buyeng-buyeng wewelek atuh mode si Jabang tetekuk. Ya. Aheueuh aing mah digeuleuh si Jabang totoke. Gorogot ku aing huluna mata aing sabeulah tatu. Allah. Ditimang we diangkleung-angkleung tadina lagu deuk diculuykeun kana awi rambat. Nya anak gojojos teh kokona nyolok. Beletuk. Aing tepi ka kokorengan wah karawas we huluna hancur sia. Dewa naon ieu? Sada marong, sada marong, congkok. Sada marong, congkok. Aku duduk dewa. Hah? Aku duduk dewa. Sangiang. Aku duduk sangiang. Batara. Aku duduk batara. Duduk teh naon duduk teh. Emutana kenya. Oh lain meureun. Jadi. Sahanya. Aku manusia. Ngaran. Bisi teu nyaho aing anu dicatrok hulu dina waktu. Jam-jam anu kaliwat aing jabang tutuka. Ngimpi siah. Jelema kejer mah nya hirup deui. Bari jeung anyut ngaku jabang tetekuk. Ayeuna bari jeung pangawakan bang-bang sagede kitu kumis ramok bok. Alah. Rewok jangot. Montong aku-akuanan sia mah ke jeung jabang tutuka naon teh? Percaya heuk teu ka jeung. Hei, naga percana dewa saha deui nu dipencangan ku ilaing ye ha eta jabang tutuka benang nyitak benang gemleng dina citakan dinu sibaragadaba ngaranna ayeuna Gatot Kaca kerincing wesi ayeuna badalungan badalungan hari misuta Bima Putra Bayu Putu kerincing wesi Gatot Kaca Purabaya Purabaya lieur sia ngaran pohara-pohara deui cuk itu nu make rompi ngaranna Surabaya nya nya Jagabaya Surabaya cuk nu saurang deui Banar Kaca Banar Kaca ngaran teh aku Gatot Kaca ha Gatot Kaca Ponotong Kaca. Gatot. Oh Gatot. Eta kadenge make jeung banar besi naon teh? Kerincing besi. Kerincing besi. Badalungan. Badalungan. Harimisuta. Harimisuta. Bima Putra. Bima Putra. Bayu Tenaya. Bayu Tenaya. Kancing Jaya. Bo eta make jeung kancing cetot naon teh? Ah loba teuing sia ngaran teh lieur. Ajak kakin pacot aku si bakal mate ni muhnak na persona. Wah, coba-coba urang pada okol begalan. Rontok di tukang ditewak cangkengna sugan ti moal nejeh cokorna muni ngajetruk kana kupling aduh aduh nyelek ka luhur nya mangkaning keur nyileungleum iya naon hei sabelan teh ditunutkeun hulu kana taneuh. Ya. Irung aing meuni nyungkur. Allah. Karehna nyeuhutun. Keweng aing neungeul. Diteungeul teh si aing leungeun sangsareumeun. Coba bal si. Nyeros ya. Irung aing jadi sabok. Bijil ketap da nyurunung. Yeah. Laksana dipun jamak dening Raden Gatotkaca bencar sapisan mastakane. Lajeng punukna dijejek ditahan ku sampean sabeulah deui tak-takna. Sirahna dipuntir ngedreg-deg sapisan pegat papisah sirah sareng awak. What? Orang kena naga persona mati. Gugur, gugur, modal, balik. Gatotkaca hidup, Kerincing Wesi hidup, Badalungan. Gatotkaca, Purabaya hidup. Hidup, Gatotkaca hidup. Hei, Kresna. Pangkone yang? Arjuna. Kaulah. Kakang Semar. Iya, Nen. Iya murang kali bakal menang tanah penghargaan Samemeh Mulih. Saksian heula baka kenging kadedeh ti Atipati. Iya, incu Eyang Gatotkaca. Kuning dateus nika. Jiga Akidawala. Mohon teu hilap deui ka abdi. Henteu. Be nyaannya dewa eta. Honor dilna eta. Campuran beusi persani emas inten. Ah, naon? Katemong tadi. Naon? Roda mih tilu diasupkeun. Ya. Manako jeung ngelongon teh. Hayu kuing mah kecemong geus teh ganjel kretek antol. Antol dua. Aing mah tadi katemong. Ngasupkeun kampak. Dekol. Ya. Aing mah inget menyo deko-deko teh menyo kampak inget aing mah. Tukang gamang basa diudag di astana. Jaya. Bari mamawa ieu meunang ngurek mamawa belut tilu. Elik mah euy. Teh aja. Ngene anto eta lah. Ingat jenatna wae uyeh. Kusir karetek baheula. Anuna karetek nya sisi susukan. Ya. Garing susukan teh teh minang kalengkahan ku ieu. Ya. Ku yaksa. Yap, kadieu. Kasep, haling-haling akina bari jalan ye kaula Bayu, haling. Hidup. Kerincing wesi. Incu Eyang Putra Bima anyeun geuning incu pribadi anu meunang penghargaan sageung-ageungna. Mana Kresna? Kaula naon? Yap ka di Arjuna. Kaula Eyang gera bagiakeun incu anyeun anugrah bisa materi naga persona kalayan bagiakeun bahan salirana anu engal nyaeta hasil gemlengan dewa nu dicampur besi persami emas inten berlian gagala wajah timah. Hidup nyaa am Marwata Suta. Marwata. Koneya ula anak gua jabang tutukan gua hibarin pangestu tobat gusti kaling lap temen wa anaking romo paman si keneh hidup teh diusahakeun dina poe mangkukna ayeuna geus bisa mulang tamat taye pasoalan. Ia murang kalih bakal jadi satria benteng negara tulang punggung negara jeung masyarakat. Kang Semar, aduh ayana, kamu morot mati Kang Sinanung angin keloruah keok ayana. Erat junjunan abdi. Diduga-duga sok agung kena ayah paling paos jodoh pati bagia ciliakan manusia mah kaya nuteran mungsa kadar diralampa atunaha ayah nabat ngawujud jantur satria pinilih tani bang-bang kalayan diwangun kubaran teas mas pintu berlian gagal. Ayana, iya aki nun. Aki Semar. Iya bibi dawala ya. Yuk mi epot. Itu sarayana masih hanjenengan. Kabeh pot. Kumaha upami abdi bade ngawaris ngaran anu antik. Saha kira-kira na? Sunamihana ya mah. Saha? Cepot muda. Kumaha lamun teu abdi di emo? Duh, naon ye? Nya dawala pikal. Anu nyangsang dina 14 ronde. Anu bobolokot ku kecap. Ih, ulah loba carita. Yeuh sim abdi negerakeun rasa syukur kana kagungan agungna sareapna ka Pangkon Mahadewa. Anu parantos ngadang dosan turung masihan campuran barang-barang gas besi persani emas inten berlian gagal wajah timah mugia murang kali yetecing janten bahan hiji kesatria anulan bangsa mulih tisawarga kenging penghargaan dipungkas kusyukuran nyanak asma saseur-seurna sakali selamat tetap selamat jabang tutuka lalampahan tutup kembang tenetik serang tutup lawan sebetulnya.